ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إخوان في الله، معاشر المسلمين، جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita berkhulwat dalam air mata taubat, air mata ini keluar karena ada sebabnya. Di antara penyebabnya adalah banyaknya kita mengingat hari kiamat. Di antara penyebabnya banyaknya kita mengingat dosa. Di antara penyebabnya takutnya kita untuk dimasukkan oleh Allah dalam api neraka. Dan di antara penyebabnya karena dosa-dosa yang kita mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga kita takut Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan su'ul khatimah. Ikhwah fillah azakumullah, di depan mata kita ada satu kejadian yang membuat kita terkadang harus merenungkan diri dan juga sekali waktu harus meneteskan air mata. Jangan-jangan itu semua karena dosa dan perbuatan yang kita lakukan. Yaitu fenomena yang terjadi di Pulau Lombok sekarang ini. Kita mengetahui bahwasannya begitu banyak, belasan kali bahkan ratusan kali terjadinya gempa, yang paling besar terjadi kurang lebih 3-4 kali dengan kekuatan 6,7, 6,8, terus 2 kali 7,0, yang kebanyakan dari gempa ini membuat luluh lantaknya tidak kurang dari 1.500 rumah dan membuat 555 orang kehilangan nyawa, dan membuat 170 kurang lebih fasilitas umum, rumah sakit, sekolah, masjid, musola hancur lebur, dan tidak kurang dari 300 ribu kaum muslimin, saudara-saudara kita, mengungsi dari rumah-rumah mereka yang telah hancur. Ikhwafillah azakumullah, ini bukan hanya sekedar fenomena. Ana katakan ini dan ana ulang-ulangi hal ini karena ana berasal dari tempat ini. Ana sudah meninggalkan Lombok 18 tahun kurang lebih. Ana menetap di Salatiga di Tengaran, pesantren Al-Irsyad. 18 tahun ana mengajar di situ. Tetapi ketika malam pertama terjadinya peristiwa ini di jam 11 malam, ana mendengar teriakan anak-anak, lampu mati, orang berhamburan ke jalan, mereka tidur di jalanan dalam kondisi tidak siap, hujan turun, kemudian mereka tidak punya tempat mereka bernaung, orang panik, mati lampu, kemudian akhirnya mereka tidur di halaman dengan kondisi yang seperti itu. Ini digambarkan oleh orang tua ana ketika ana telpon. Kita rasakan, bagikan, mungkin inilah gambaran kiamat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini goncangan yang kecil yang tidak meluluh lantakan semua tempat di Kota Lombok, apalagi di Indonesia, apalagi di dunia ini. Maka kita sedikit merenung, ikhwafil azakumullah. Jikalau ada suatu tempat diberikan musibah dan cobaan, kita kembali kepada perkataan para ulama yang mengatakan sesungguhnya cobaan ini mulai dari berbagai macam fenomena alam ini adalah rahmatan lil mu'minin. Sebenarnya itu sebagai kasih sayang Allah kepada kaum mu'minin, akan memberikan peringatan mereka agar kembali kepada Allah, agar mereka kembali bertaubat kepada Allah, agar mereka mengingat bahwasannya mereka harus banyak bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan ini bisa menjadi azab bagi orang-orang non-muslim, yang intinya bukan hanya fenomena alam kejadian ini, tetapi lebih sebenarnya kita disuruh untuk banyak bermuhasabah, untuk berintrospeksi terhadap diri kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala, ikhwafillah, ini mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman: "Dhaharal fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah terjadi kerusakan di muka bumi, di laut dan di daratan, Itu semua diantara penyebabnya kerusakan yang ditimbulkan dari apa yang dikatakan oleh manusia dari fenomena alam ini. Sebenarnya atas apa yang telah dilakukan oleh manusia dari dosa-dosa tangan mereka sendiri. Musibah itu kami berikan, kata Allah, untuk kami rasakan kepada mereka sedikit dari siksaan agar mereka tujuannya ila allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan mereka kemudian berusaha untuk melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan kita harus ingat, mau bergempa, mau angin topan, mau apa saja, itu termasuk dari tentara-tentara Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang tahu jumlah pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena itu ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat dan catat baik-baik apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, salah seorang ulama Islam di abad ke-8 Hijriah, di mana Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa min ta'thiril ma'asi fil ardi, di antara dampak dari maksiat yang akan muncul dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, dampaknya apa? Ma yahillu biha minal khasaf, terjadinya ditelannya sesuatu oleh bumi. Jadi terjadinya apa? Ditelannya sesuatu oleh bumi itu bisa karena dosa. Wazalazil, begitu pula terjadinya gempa-gempa itu bisa karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Wayumhaku barakatiha, dan diantaranya juga dicabutnya berkah dari sebuah tempat, sebuah kaum. Itu semua adalah dampak dari dosa yang kita lakukan, ke Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian diantara penyebabnya lagi ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara khusus biasanya suatu tempat diberikan oleh Allah gempa, al-khasaf tadi ditelan oleh bumi dan lain sebagainya. Diantara penyebabnya, diantaranya yang paling banyak disebutkan oleh para ulama adalah kasratut ta'amul birrima wa intishar az-zina. Umumnya ketika zina sudah merajalela di suatu tempat, kemudian riba sudah merajalela di suatu tempat, umumnya Allah Subhanahu wa taala menegur tempat tersebut. Kita tidak katakan Lombok mungkin tidak bedanya seperti tempat-tempat yang lain, tetapi mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat tempat ini. Karena kita tahu hampir 85 sampai 90% tempat ini adalah muslim. Dan mereka insya Allah orang-orang yang kuat memegang keislamannya. Mudah-mudahan ini sebagai teguran, sebagai rahmat kasih sayang, dan juga kebaikan bagi kaum muslimin di Lombok, serta cobaan bagi mereka. Mudah-mudahan kaum muslimin di sana bisa bersabar. Apabila zina dan riba sudah merajalela di suatu tempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang disebutkan dalam kitab Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma dhahara fi qaumin ar-riba waz-zina illa ahallu bi anfusihim iqaballahi azza wa jal." Dan tidaklah suatu kaum itu tersebar di tengah mereka perbuatan zina dan riba kecuali hakikatnya dengan dua hal ini, mereka telah membuat diri mereka untuk halal turunnya azab Allah. Jadi kalau kita ingin izinkan azab Allah turun kepada kita, silahkan sebarkan dua amalan yang buruk ini, riba dan zina. Jikalau riba dan zina sudah merajalela di suatu tempat, maka jangan salahkan ketika azab Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada kita. Nah, ini yang disebutkan oleh hadis yang sahih ini. Kemudian di antara penyebab yang lain turunnya beberapa azab Allah dari bencana-bencana bumi ini atau bencana-bencana alam ini, salah satunya karena manusia sudah tidak lagi menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ikhwah fillah izzakumullah, mari kita sama-sama untuk mulai dari hal yang kecil di diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita untuk selalu terus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "La ta'murunna bil ma'ruf aw la tanhawunna 'anil munkar." Hendaklah kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dan iqab kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memilih iqab dan azab itu untuk kecuali untuk semuanya. Artinya orang-orang yang baik akan terkena di dalamnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan kita, ketika kita diam dari perbuatan mungkar dan kita berhenti dari perbuatan yang ma'ruf, menyuruh orang kepada kebaikan, maka apabila turun azab itu akan menimpa semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian agar sebuah fitnah, ujian, azab, cobaan yang akan turun dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, tapi kita semua akan terkena karena kita meninggalkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Di antara penyebab yang lain, ikhwah fillah azakumullah, di antara penyebabnya bahwasannya fenomena dari banyaknya terjadi gempa di belahan dunia dan seringnya peristiwa ini terjadi, salah satu indikasi, salah satu ciri-ciri dan salah satu alamat terbesar sudah mendekatnya hari kiamat. Umur dunia ini sudah tua, sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan oleh al-Imam dan diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitab as-sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqbad al-ilma, sampai ilmu ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan banyak dimatikannya para ulama, yang tersisa adalah manusia tanpa orang-orang alim di tengah mereka. Yang kedua, wa taksurul zalazil, dan akan banyak gempa-gempa yang terjadi di mana-mana. Artinya kiamat tidak akan terjadi sampai ilmu ini dicabut oleh Allah, sampai banyaknya terjadi gempa di mana-mana. Wa yataqarrabuz zaman, dan zaman itu semakin mendekat. Artinya kita rasa hari ini begitu cepat berjalan, minggu ini begitu cepat berjalan, bulan ini begitu cepat berjalan. Antum coba bayangkan, ikhwah fillah, kalau ada orang yang berumur 40 ke bawah, 40 ke atas, 50, 60, kita bisa mengingat mungkin 40 tahun yang lalu, ketika kita masih kecil, menunggu buka puasa saja di bulan Ramadan, masya Allah, begitu lama. Ini makna yang pertama, hakikat dari waktu itu dipendekkan oleh Allah. Ini pengertian ulama kata para pengertian pertama kata para ulama, hakikat dari waktu itu dipendekkan. Jadi dulu orang tua kita menunggu waktu begitu lama rasanya, satu hari. Orang bisa pergi ke sawah, pulangnya itu sudah dia kerjakan apa saja baru datang maghrib. Sekarang tidak. Antum puasa silahkan. Habis sholat subuh tidur, bangun duhur. Habis duhur tidur lagi, bangun asar. Habis asar ngabuburit dikit buka puasa. Subhanallahil azim. Dan itu bukti yang kita rasakan sekarang. Waktu begitu cepat berubah. Itu makna pertama. Makna yang kedua ini, wallahu alam, yang ana condong. Berkah waktunya dicabut sehingga dan penemuan elektronik seolah zaman ini sangat dekat. Dulu kita tahu mungkin 50 tahun yang lalu orang pergi haji, atau mungkin 100 tahun yang lalu orang pergi haji perjalanannya sebulan karena menggunakan kapal laut. Kapal laut bukan kapal motor lagi ya mesinnya. Kapal laut sehingga sampainya sebulan. Sekarang orang kalau mau umroh, pergi umroh nih, masya Allah dengan kabar misalnya keluarganya sakit parah, dia harus pulang, dia bisa bolak satu hari satu malam tambah setengah hari. Satu setengah hari dia bolak-balik Saudi sini. Karena Saudi sekarang 9 jam. Tinggal kuat beli tiketnya aja. Jadi artinya dekatnya zaman, waktu, teknologi. Antum dulu, kalau ngelepas keluarga menurut kisah, pergi haji, masya Allah, dilepasnya seperti orang berjihad di jalan Allah. Bisa ketemu, bisa enggak. 100 tahun yang lalu keluarga kita. Tetapi sekarang, enggak perlu takut. Kenapa? Tinggal video call, antum bisa lihat apa aktivitas dari orang tua antum. Seolah-olah waktu ini dekat, segala sesuatu ini dekat. Nah ini ikhwah fillah yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara makna yang dijelaskan dengan makna yataqarrabuz zaman wa taqarrabuz zaman, dan waktu semakin mendekat, semakin apa? Singkat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadharul fitan, banyaknya fitnah yang muncul. Wa yakthurul haraj, dan banyaknya pembunuhan. Orang terkadang membunuh orang lain cuma karena masalah yang sepele. Subhanallah, suami gara-gara pulang ke rumah istrinya masak keasinan, sepaneng dibunuh istrinya, dikubur. Wal'iyadzu billah, dan banyak kita lihat orang karena bertengkar di jalanan tabrak orang mati di jalanan dan tidak ada tuntutan apa-apa. Begitu mudah orang dibunuh dan begitu mudah orang membunuh orang lain. Banyaknya pembunuhan yang terjadi itu tanda akhir zaman. Dan tidak ada tuntutan apa-apa. Padahal dulu orang kalau membunuh, dia harus membayar diat kepada keluarganya. Berapa ekor unta. Kalau tidak, kisas. Nyawa dibalas nyawa. Sekarang orang hanya penjara berapa bulan? menghilangkan nyawa orang mungkin hanya setahun dua tahun, kalau berkelakuan baik keluar, dia akan keluar langsung dapat remisi. Nah inilah gambaran betapa dekatnya hari kiamat. Kemudian wahatta yaksuru fikumul mal fayafil, masya Allah. Di antara ciri-ciri hari kiamat kata Nabi, dan harta itu akan melimpah. Jadi orang kita lihat akan jarang lagi orang yang miskin. Kalau hampir orang semuanya ekonominya itu merata dan jarang sekali orang miskin, hati-hati, itu salah satu ciri-ciri akan dekatnya hari kiamat. La ilaha illallah. Dan kita rasakan sekarang hampir jarang orang miskin, hampir semua orang punya motor. Padahal zaman 50 tahun yang lalu mungkin, jangan jauh-jauh lah, 20 tahun yang lalu mungkin yang punya motor hanya orang-orang tertentu. Sekarang orang mau mobil, mau motor, semua. Bahkan masya Allah, orang yang di pasar transaksinya pakai HP, HP-nya tinggal geser gitu ya. Ini menunjukkan subhanallah meratanya keadaan manusia dari sisi harta dan ekonomi. Dan ini insyaallah termasuk dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi dari hari kiamat. Dan kita wajib merenung ikhafillah azakumullah kalimat atau ucapan yang disebutkan oleh Umar bin Khattab di dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya sahih. Suatu saat gempa mengguncang Madinah. Peristiwa ini masyhur, ada di semua broadcast kajian-kajian sunnah. Ketika Lombok ini diguncang berapa kali, ada beberapa broadcast anda baca dan riwayat ini sahih. Ketika Madinah diguncang oleh gempa, maka Umar ibn Khattab berdiri di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, ma kanat hadhihi zalzalah illa inda syai'in ahdatsumuh." Demi Allah wahai kaum manusia, wahai kaum muslimin yang ada di Madinah, tidaklah gempa ini terjadi kecuali gempa ini karena perbuatan dosa yang kalian lakukan. Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwa Umar di tangannya, in adat, jikalau gempa ini kembali terjadi di Madinah ini, kata beliau, la usakidukum fiha abadan, demi Allah aku tidak akan tinggal bersama kalian di Madinah ini selama-lamanya. Allahu Akbar. Menunjukkan kalau gempa sudah menghantam suatu tempat 2, 3, 4, 5 kali, berarti ini bukan kebetulan, tapi peringatan yang datangnya dari Allah karena perbuatan yang telah dilakukan oleh sebagian penduduk tempat tersebut. Maka mudah-mudahan kita berdoa saudara-saudara kita di Lombok banyak untuk melakukan introspeksi. Dan bagi yang terkena musibah, artinya meninggal, kehilangan anggota keluarga, mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah kesabaran dan ketabahan. Dan yang masih sehat mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Dan intinya mudah-mudahan kota dan daerah yang anda tahu Islamnya sangat kuat ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dibersihkan dari hal-hal yang banyak di sana, maksiat dan yang lain sebagainya. Ini sebagai hal yang patut menjadi perenungan bagi kita ikhwafillah sebelum kita masuk kepada pembahasan. Ini mungkin mukaddimah dari ana karena ana sebagai orang Lombok juga prihatin dan juga merasa sangat khawatir dengan kondisi yang ada di sana. Karena tidak kurang adik ana sendiri itu hampir patah kakinya karena loncat dari lantai 2 karena takut tertimpa oleh bangunan. Sehingga kakinya digip dan lain sebagainya. Ini semua adalah keadaan di mana kita harus bersyukur darinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menguji tempat kita dengan apa yang mereka sekarang rasakan. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan kita sore hari ini pembahasan yang sangat menarik. Di antara hal yang bisa menghalangi datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita banyak bertaubat dan beristighfar. Salah seorang ulama dari kalangan salaf mengatakan, ma nazala bala illa bima'asiyatin, tidaklah turun suatu cobaan, bala, musibah kepada manusia kecuali karena maksiat yang dia lakukan. Wa ma rufi'a illa bitaubah, dan tidaklah bala, musibah, cobaan ini diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat yang dia lakukan. Maka ana anjurkan diri ana dan antum pribadi untuk sekali waktu banyak menangis di dalam keadaan kita menyendiri. Tangisan taubat dalam keadaan kita berkhalwat itu menunjukkan kebenaran taubat yang kita lakukan. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis itu adalah fitrah manusia. Menangis Itu hal yang fitrah di manusia. Sehingga karena hal ini hal yang fitrah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada diri manusia sebagai seorang makhluk, maka menangis ini tentunya dilihat sebabnya. Jadi menangis di dalam Islam tidak ada yang baik seluruhnya dan tidak ada yang jelek seluruhnya. Maka menangis di dalam Islam karena dia fitrah, jibilli, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebab tangisan itulah yang menyebabkan tangisan itu dianggap tangisan yang mulia, yang baik, berpahala, atau dia tangisan yang tercela dan dianggap dosa. Karenanya ikhwafillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam surat An-Najm ayat 43, wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat segala sesuatu, membuat manusia tertawa dan menangis. Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, ai qada asbab adh-dhahik wal buka, Allah lah yang telah menentukan sebab manusia tertawa dan menangis. Artinya penyebabnya ini yang kemudian akan mendatangkan pahala atau dosa. Orang menangis karena apa? Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah adanya tangisan dan juga adanya tertawa dan kebahagiaan. Cuma penyebabnya, penyebab orang tertawa apa? Penyebab orang menangis apa? Apakah untuk kebaikan? Apakah untuk kejelekan? Disitulah letak mereka akan mendapatkan pahala atau dosa dari tangisan atau sikap tertawa yang mereka lakukan. Karenanya ikhwafillah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh tangisan yang mulia yang baik adalah tangisan misalnya ketika kita kehilangan salah satu anggota keluarga, maka kita menangis. Ini fitrah. Ini siapapun akan merasakan kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan saudara, kehilangan orang-orang yang kita cintai, maka kita pun kadang menangis. Ini fitrah di dalam Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kehilangan putranya Ibrahim, beliau menangis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan cucunya, meninggalnya putra Utsman, Abdullah bin Utsman, putranya Ruqayyah, beliau menangis, meneteskan air mata. Beliau ketika meninggalnya dua putri beliau yang beliau kuburkan sendiri, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum, beliau menangis. Tetapi tangisan ini adalah tangisan fitrah kalau dia hanya sekedar saja. Karena itu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, mereka menyangka bahwasan tangisan ini adalah menghilangkan kesabaran. Maka para sahabat mengatakan, "Ma hadza ya Rasulullah?" Maksudnya, apa ini? Maksud kok engkau menangis wahai Rasulullah? Karena pahamnya mereka orang yang sabar tidak boleh menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menunjukkan menangis adalah satu yang fitrah bagi manusia kalau dia mendapatkan suatu hal yang membuat dirinya sedih. Maka Nabi mengatakan dalam hadis ini, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain." Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengazab seorang hamba atas kesedihan disebabkan kehilangan orang-orang yang dia cintai. Dia menangis karena kehilangan orang-orang yang dia cintai. Dia bersedih kemudian menangis. Kata Allah, kata Rasulullah, itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi air mata yang dikeluarkan oleh seseorang karena kesedihan kehilangan orang-orang yang dia cintai itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala bihasnil qalb, dan tidak pula Allah akan mengazab seseorang karena remuknya hati, hancurnya hati karena kesedihan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Itu adalah hal yang fitrah. Tetapi akan diazab oleh Allah apabila muncul tindakan dan perkataan. Ketika kita membanting gelas, melemparkan gelas, kemudian kita ambil posternya, kita bakar misalnya. Kemudian kita berkata-kata, ya Allah kenapa engkau ambil dia? Maka ini mulai azab Allah. Atau ini dihitung sebagai perbuatan dosa. Karena itu Nabi mengatakan, beliau mengatakan, walakin yu'adzibu bihadha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa seseorang dengan ini. Karena sebab ini. Dan beliau mengisyaratkan kepada lisannya, aw yarham, atau Allah merahmati seseorang karena lisannya. Adapun air mata, adapun hati, itu adalah hal yang fitrah, hal yang sangat normal manusia bersedih dan menangis karena kehilangan orang-orang yang dia cintai. Kemudian permasalahan selanjutnya, ikhafillah, setelah kita jelaskan bahwasannya menangis ada hal yang fitrah bagi manusia, tergantung penempatannya. Permasalahan yang kedua, ada berapa macam tangisan menurut para ulama Islam, dan mana tangisan yang paling mulia? mana tangisan yang kita disuruh untuk banyak melakukannya. Disebutkan pertama, anda sebutkan dua ulama saja dari kalangan salaf. Yang pertama seorang dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yaitu seorang yang bernama Yazid bin Maisarah rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Beliau membagi tangisan menjadi 7 bagian. Yazid bin Maisarah namanya, seorang ulama dari kalangan salafus salih, membagi tangisan menjadi 7. Kata beliau, al-buka'u min sab'ati asya, menangis itu dari 7 sebab, karena 7 hal. Yang pertama, al-buka'u min al-farah, tangisan dari kebahagiaan. Ada orang menangis karena bahagia? Mungkin ya? Mungkin. Dalam sejarah, siapa yang pernah menangis karena bahagia? Dalam sejarah yang kita baca, peristiwanya sangat masyhur, dan sampai ada anaknya yang menyaksikan mengatakan, aku tidak percaya ada orang yang menangis karena bahagia sampai aku lihat ayahku menangis karena bahagia. Siapa dia? Siapa dia? Aduh, antum ini gimana jemaah? Dia adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kapan momennya dan di mana? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, beliau sudah naik-naikkan bekal perjalanannya. Dia sudah mempersiapkan keluarganya untuk apa? Untuk hijrah ke Madinah. Maka Nabi mendatangi beliau. Beliau mengatakan, "Mahadza ya Abu Bakar? Apa ini? Ngapak-ngapak persiapan apa ini?" "Ya Rasulullah, uridul hijrah." "Wahai Rasulullah, aku ingin hijrah ke Madinah." "Qala la ya Abu Bakar." "Jangan Abu Bakar. Asallah. Inna Allah," riwayat yang lain, "Inna Allah ikhtaraka an takuna sahibi fil hijrah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Abu Bakar, enggak usah. Enggak usah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihmu untuk engkau menjadi sahabatku nanti dalam perjalanan hijrah. Biar orang lain hijrah duluan, tapi engkau jangan. Engkau akan menjadi temanku. Allah pilih engkau sebagai temanku. Abu Bakar bertanya, "Ana ya Rasulullah?" "Aku yang dipilih oleh Allah untuk menemanimu, wahai Rasulullah." Kata Rasul, "Iya." Maka beliau menutup kedua wajahnya dan menangis. Menangis bahagia Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tertawa tapi kemudian mengeluarkan air mata karena bahagia. Maka Aisyah menyaksikan peristiwa ini mengatakan, "Wallahi lam akun azunnu anna ahadan yabki minal farah hatta ra'aitu Abu Bakrin yabki minal farah." Demi Allah, aku tidak pernah menyangka ada orang yang menangis karena bahagia sampai aku melihat ayahku Abu Bakar menangis karena bahagia di hari itu. Karena itu di antara julukan Abu Bakar apa? Selain Siddiq. Julukannya apa? As-Sahib. Sahabat Nabi. Begitu disebutkan, berkatalah sahabat Nabi. Kalau disebutkan kalimat ini, umumnya orang memahami yang dimaksud dengan sahabat Nabi ini siapa? Abu Bakar. Karena Allah pilih dia sebagai sahabat atau orang yang menemani Nabi dalam perjalanan hijrahnya. Jadi di antara julukan Abu Bakar, selain As-Siddiq, julukannya adalah As-Sahib. Teman Rasulullah di dalam perjalanan hijrahnya. Nah ini ikhafillah. Kemudian yang kedua, wabuka'u minal huzn. Tadi seperti tangisan Rasulullah ya. Tangisan dari kesedihan karena kehilangan orang-orang yang kita cintai. Karena cobaan yang datang kepada kita yang begitu berat. Itu hal yang normal saja. Kemudian, wabuka'u minal faza'. Dan tangisan dari ketakutan terhadap sesuatu yang akan datang kepada kita. Hal yang menakutkan yang akan datang kepada kita. Jadi kita nangis karena ketakutan. Wabuka'u riya. Dan menangis untuk dilihat oleh orang. Menangis untuk dilihat oleh orang. Ini tangisan riya. Wabuka'u minal waja'. Dan tangisan disebabkan penyakit atau sakit. Kita merasakan sakit yang sangat, kita menangis. Kata Maisarah, Yazid bin Maisarah. Kemudian yang keenam, wabuka'u syukur. Dan menangis karena bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh, yang terakhir, wabuka'u min khasyiatillah. Dan menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis karena takut kepada azab Allah. Menangis karena takut kepada neraka Allah. Menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azabnya kepada kita. Ketakutan yang ketujuh ini, kata beliau, فَذَلِكَ الَّذِي تُطْفِئُ الدَّمْعَ فَذَلِكَ الَّذِي تُطْفِئُ دَمْعَ مِنْهَا أَمْثَالِ الْبُهُرِ مِنَ النَّارِ. Maka air mata inilah yang akan mematikan api neraka. Artinya air mata inilah yang membuat orang terhindar dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua tangisan itu tidak ada pengaruhnya buat kita sebenarnya, kecuali tangisan yang terakhir, yaitu tangisan karena takut dari Allah. Takut, tangisan takut dari siksa Allah, tangisan takut dari dosa-dosa yang kita perbuat, sehingga kita takut turunnya azab dan hukuman dari Allah kepada kita. Tangisan inilah yang akan menyelamatkan seorang hamba, baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Kemudian imam yang kedua atau ulama yang kedua yang membagi rasa tangisan adalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini sudah azan, ana sebutkan cepat, nanti kita terangkan lagi. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad membagi tangisan menjadi 10 macam tangisan. Beliau membagi tangisan menjadi 10 macam tangisan. Yang pertama, bukaul khauf wal khasyah, tangisan karena takut. Yang kedua, bukaul rahmah wal riqah, tangisan karena rasa kasih sayang dan belas kasih. Bukaul mahabbah wa syauq, tangisan orang yang merindu, kerinduan dan karena rindu. Yang keempat, wa bukaul farah wa surur, tangisan karena bahagia. Yang kelima, bukaul jaza' min wurudil alam wa adam ihtimal, tangisan karena beratnya beban cobaan yang kita rasakan. Kemudian yang keenam, wa bukaul huzn, tangisan karena kesedihan dari apa yang telah kita rasakan, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Yang ketujuh, bukaul khauf wal khur, tangisan karena lemahnya kita, merasakan lemahnya diri kita, hinanya diri kita karena sesuatu, kita menangis di hadapan seseorang karena kita, ya Allah, betapa hinanya aku di hadapan dia, betapa lemahnya diriku, ya Allah, aku tidak bisa misalnya membela diriku, kemudian kita menangis. Ini adalah tangisan kelemahan dan juga kehinaan. Kemudian yang kedelapan, bukaun nifaq, dia adalah tangisan kemunafikan. Di luarnya menangis, dalamnya tidak, hatinya masih keras. Contoh yang paling nyata, tangisan pura-pura dan kemunafikan ini tangisan siapa? Tangisannya saudara-saudara siapa? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Mereka benar-benar menangis tapi pura-pura. Waja'u abahum isya'an yabkun. Masya Allah, bahasa Quran begitu indah. Dan mereka, 10 saudaranya itu pun datang kepada ayahnya Ya'qub dengan terisak-isak sambil menangis. Menangis dengan terisak-isak. Bayangkan nanti. Orang bisa pura-pura, semua entah saling tampar dulu, entah apa. Intinya mereka benar-benar menangis, tapi hatinya tidak. Jadi air matanya keluar, menangis mereka di depan ayah mereka. Sesungguhnya saudara kami, Yusuf, telah dimakan oleh serigala. Maka akhirnya Ya'qub merasakan bahwasan itu adalah kedustaan. Karena itu beliau mengatakan, wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Apa yang kali katakan biarlah, tetapi Allah lah sebaik-baik penjaga. Artinya dia tetap optimis Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu masih hidup, dan beliau mengatakan Allah lah sebaik-baik penjaga dan Allah yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Kemudian yang terakhir, yang ke 10, yang ke 8, yang ke berapa ini? Yang ke 8, yang ke 9. Bukaul musta'ar wal musta'jar alaih, tangisan orang yang dibayar. Jadi menangis untuk dibayar. Ternyata di zaman Ibnul Qayyim sudah ada. Seperti sebagian kaum, sebagai kelompok sekarang, kalau keluarganya meninggal, dia sewa beberapa orang, kemudian disuruh menangis, mereka dibayar. Di depan jenazah disuruh menangis. Nah ini maksudnya Ibnul Qayyim. Orang menangis untuk dibayar. Pura-pura jelas, tetapi untuk dibayar. Bedanya sama yang pertama, dia menangis saja, tapi hatinya tidak. Tidak ada bayaran kalau yang ke-8. Yang ke-9, dia menangis hanya untuk mendapatkan bayaran. Kemudian yang terakhir, wabukaul muwafaqah, dan tangisan karena kebetulan. Jadi kita bertemu dengan orang yang menangis, kemudian kita ikut menangis kepada dia. Melihat keadaan dia, kita ikut ibadah menangis. Padahal kita tidak tahu asal-usulnya. Contohnya siapa? Seperti tangisan siapa ini? Umar ibn al-Khattab. Kapan, akhi? Peristiwanya. Ketika perang Badar. Ketika perang Badar, di saat Rasulullah dan Abu Bakar menangis di tenda beliau, karena Allah ternyata membenarkan pendapat Umar, di mana tidak boleh ambil tebusan, harusnya tawanan musyrikin itu dibunuh agar menjadi peringatan bagi orang-orang musyrikin. Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Umar masuk menemukan dua sahabatnya ini menangis. Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Umar tidak bertanya kenapa kalian menangis, ada apa tidak. Beliau duduk dan beliau ikut menangis bersama Abu Bakar dan Rasulullah. Nangis capek. Begitu Nabi berhenti, ditanya Umar, "Atadri ya Umar limadza namki?" Kamu tahu hai Umar kenapa kami menangis? Kata dia, "La ya Rasulullah." "Tidak wahai Rasulullah. Ra'aitukuma tabkiyan fa abki libukaikuma." Aku melihat kalian berdua menangis, maka aku menangis karena tangisan kalian berdua. Nah, inilah 10 macam tangisan dan yang paling besar dan paling indah, tangis karena takut kepada Allah, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Inilah pembagian tangisan menurut dua ulama Islam. Yang pertama adalah Yazid bin Maysarah dan yang kedua Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Kita azan dulu dan insyaAllah kita lanjutkan setelah salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوة في الله وأخوات في الدين عزني الله وإياكم. Tadi sudah kita menjelaskan dua hal penting yang berkaitan tentang tangisan. Yang pertama, bahwasanya tangisan adalah fitrah manusia sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan langsung menghukum atau mengazab seorang karena tangisannya, dan Allah akan melihat sebabnya. Yang kedua, tadi kita sudah menjelaskan tentang pembagian tangisan menurut para ulama al-Islam. Di antaranya kita ambilkan dua perkataan ulama salaf. Yang pertama, perkataan dari Yazid bin Maysarah rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in atau tabi'at tabi'in. Kemudian yang kedua adalah perkataan al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Siapa yang tahu apa perbedaan antara Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Ibn Al-Jauzi? Al-Imam Ibn Al-Jauzi. Ada imam di dalam Islam, ada dua ulama besar. Yang pertama namanya Al-Imam Ibn Al-Jauzi. Yang kedua Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Siapa yang menyebutkan tiga perbedaan ulama ini? Dari zamannya, tempatnya, dan kenapa mereka dijuluki dengan nama yang sering kita dengar itu? Zamannya, tempatnya, dan kenapa dijuluki dengan begitu. Cukup tiga ini aja. Kalau kita tahu tiga perbedaan ini, kita tidak akan salah di dalam menyebutkan dua nama imam ini, yaitu Al-Imam Ibn Al-Jauzi dan yang kedua adalah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Saya mau menyebutkan. Sayang di sini enggak ada hadiah. Udah enggak usah pakai hadiah, insyaallah dapat pahala. Siapa yang menyebutkan, ikhwah? Siapa yang menyebutkan? Tiga aja, zamannya, waktunya, boleh tahun, boleh abad. Yang kedua, tempat tinggalnya, negeri, daerah, boleh. Yang ketiga, kenapa mereka dijuluki dengan nama tersebut? Yang satu dengan panggilan Ibnul Jauzi, dan yang satu dengan nama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Enggak ada, berarti Anda juga yang jawab. Yang pertama, salah satu ulama Islam terkenal, Beliau banyak berbicara tentang masalah hati. Kitab paling fenomenalnya, kitab-kitab yang enggak boleh kita lupakan dan sekali waktu harus kita miliki dan kita baca tentunya, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Al-Jauzi yang paling harus kita miliki di perpustakaan pribadi kita adalah kitab yang berjudul Talbisu Iblis. Di bahasa Indonesia sudah diterjemahkan dengan apa? Tipu daya, bukan, ada terjemahannya, siapa yang tahu? Talbis Iblis. Udah terjemahkan di bahasa Indonesia, cuman secara harfiah Talbis Iblis artinya tipu daya setan. Kalau enggak salah ini judulnya. Jadi kalau ada kitab judulnya di Indonesia Tipu Daya Setan, itu terjemahan dari kitab Ibnul Jauzi yang berjudul Talbis Iblis. Sedangkan imam yang kedua, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, punya ana sebutkan 3 atau 4 kitab atau 5 kitab yang sangat terkenal. Yang pertama, kitab beliau yang tidak boleh tidak kita baca adalah kitab yang bernama Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kitab ini uniknya Ibnu Qayyim ini, ulama begini. Perjalanan dari rumahnya menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, di perjalanan beliau isi dengan nulis kitab, jadilah kitab ini. Namanya beliau kasih nama Zadul Ma'ad. Bekal untuk hari kemudian. Fi hadi khairil ibad. di dalam petunjuk, di dalam mengikuti petunjuk sebaik-baik manusia atau hamba, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini berbicara tentang banyak hal. Kemudian kitab kedua beliau Ibnul Qayyim yang terkenal adalah kitab apa? Miftah Darus Sa'adah, kunci-kunci kebahagiaan. Ini kitab perlu untuk kita baca. Kemudian kitab yang ketiga yang paling terkenal milik Ibnul Qayyim apa? Kitab Al-Fawaid namanya. Kemudian yang keempat adalah Syarah Madarijul Salikin. Kemudian yang kelima di antaranya kitab yang juga perlu kita baca adalah, iya, ada yang mau menyebutkan yang kelima? Kitab yang sering disebutkan oleh para ulama, tulisan Ibnul Qayyim, selain Zadul Ma'ad, selain Fawaid, selain Miftah Darus Sa'adah, apalagi? Usul Zadul Masir fi Usul Tafsir. Di dalam tafsir beliau mengarang kitab namanya apa? Zadul Masir. Itu mah Ibnul Jauzi, Usul Zadul Masir. Yang Ibnul Qayyim yang terkenal selain kitab yang anda sebutkan, apalagi? Ustaz, I'lamul Mu'aqqiqin. Ini juga kitab-kitab Ibnul Qayyim yang sangat terkenal. Kalau Ibnul Jauzi, yang pertama tadi, apa tadi? Talbis Iblis. Kemudian di tafsir, ada kitab beliau namanya, Zadul Masir. Kemudian, ada lagi kitab namanya Saidul Khatir. Nah ini kitab-kitab yang rasanya penting untuk kita baca. Ikhwah fillah azakumullah, perbedaan tiga imam ini. Yang pertama, dari zaman. Al-Imam Ibnul Jauzi hidup di abad ke-6 Hijriyah. Al-Imam Ibnul Jauzi lebih dahulu daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu. Sementara Ibnul Qayyim, beliau hidup di tahun 700-an Hijriyah. Berarti beliau ulama abad ke-8. Itu perbedaannya. Jadi Ibnul Jauzi hidup di abad ke-6, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah hidup di abad ke-8 Hijriyah. Kemudian tempatnya, Al-Imam Ibnul Jauzi itu hidup dan besar, lahir di kota namanya Wasit di Irak, dekat Baghdad. Dia hidup kemudian menjadi seorang ulama besar di Baghdad, Irak. Sementara Al-Imam Ibnul Jauzi hidup di Damaskus, Suriah. Jadi yang satu di Irak, yang satu di Syam, di Suriah. Kemudian sekarang julukannya, Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau diberi julukan dengan Ibnul Jauzi secara harfiah. Ibnu artinya anak, Jauzi kelapa. Nah kenapa beliau dinamakan dengan anak orang yang memiliki kelapa? Disebutkan oleh sebagian para ulama, ayahnya adalah seorang qadi. Qadi kalau zaman sekarang kayak seperti hakim. Dan di zaman itu hakim itu mengerti tentang hukum agama. Jadi orang kalau ingin bercerai datang ke dia. Yang bertikai masalah tanah datang ke dia. Dia mengetahui hukum-hukum Islam. Nah, di suatu saat ada orang dia mau minta fatwa dari ayahnya Al-Imam Ibnul Jauzi. Gak punya apa-apa untuk dikasih kepada beliau. Maka beliau bawakan bibit kelapa. Bibit kelapa dikasih. Ana gak punya apa-apa wahai imam. Ini ambil, kata orang ini kepada ayahnya Al-Imam Ibnul Jauzi. Maka kelapa tadi ditanam oleh beliau dan subhanallah tumbuh di antara kelilingan pohon kurma. Kan mirip-mirip, beda-beda tipis tuh antara pohon kurma dan pohon kelapa. Nah karena satu-satunya kelapa yang ada di tempat tersebut, orang akhirnya nanya, mau ketemu siapa? Mau ketemu Qadi Fulan. Oh, apa Sahibul Jauzi katanya. Yang punya kelapa. Akhirnya begitu, beliau Al-Imam Ibnul Jauzi lahir, beliau dipanggil. Siapa? Engkau ingin tanya tentang siapa? Nama aslinya siapa? Abu Bakar ya. Engkau ingin bertanya tentang Abu Bakar Abdurrahman? Itu. Dia adalah orang yang panggil dengan nama Ibnul Jauzi. Anak dari orang yang punya kelapa itu. Karena ayahnya punya satu-satunya kelapa di tempat tersebut. Maka beliau dipanggil dengan Ibnul Jauzi. Anak orang yang memiliki kelapa. Karena satu-satunya kelapa yang tumbuh di daerah Wasit Irak itu punya kelapa milik ayahnya. Maka beliau dipanggil dengan nama Ibnul Jauzi. Sedangkan Ibnul Qayyim hidup di abad ke-8 Hijriah, tempatnya di Damaskus, dan beliau disebut dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu artinya anak, Qayyim artinya adalah pengasuh, penjaga, kalau sekarang adalah direktur, mudir, sekolah, madrasah, yang ada di Damaskus, nama madrasah ini Madrasatul Qayyimiyah. Madrasatul Jauziyah, afwan. Madrasatul Jauziyah. Karena ayahnya sebagai Qayyim, penjaga, pengasuh, pembina di Madrasah Al-Jauziyah ini, maka orang menyebut dia Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, si anak penjaga madrasah yang bernama Jauziyah. Jelas ya, mah? Jadi secara harfiah bisa kita ingat perbedaannya di tiga ini. Jadi kalau Ibnul Jauzi hidup di mana? Di Irak. Abad keberapa? Abad ke-6 Hijriah. Dan beliau disebut Ibnul Jauzi karena kelapa yang tumbuh di rumahnya. Sementara Ibnul Qayyim, beliau hidup di Syam, di Damaskus. Kemudian hidup di abad ke-8 Hijriah. Karena itu beliau murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena beliau belajar. Sementara Ibnu Taimiyah digolongkan oleh para ulama, beliau adalah ulama abad ke-7 Hijriah. Sementara Ibnu Jauzi, banyak beliau Syekhul Islam mengambil tulisan-tulisan atau perkataan Ibnu Jauzi, karena Ibnu Jauzi di atasnya Ibnu Taimiyah secara tahun. Kemudian disebut dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah karena ayahnya adalah seorang qayyim. Apa qayyim tadi? Penjaga, pengasuh, pemimpin dari sebuah sekolah yang bernama Madrasatul Jauziyah. Nah, inilah ikhwah fillah azakumullah. Maka kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan yang berkenaan tentang fadlul buka min khasyiatillah. Apa keutamaan seseorang menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Jadi di dalam pembahasan kita ini kita kasih judul dengan berkhulwat dalam tangisan taubat. Kenapa ikhwafillah azakumullah? Karena kita akan tahu nanti keutamaan orang yang menangis dalam keadaan dia sendiri berkhulwat, tidak ada antara dia kecuali dia dengan Allah, tidak ada manusia yang lain, dan dia di situ menangis menyesali dosa-dosanya, menangis karena takut kepada Allah, kecuali ini akan mendapatkan keutamaan yang besar. Karenanya kita akan sebutkan insyaallah tidak kurang dari 5 keutamaan seorang muslim, seorang hamba, seorang muslimah itu apabila dia mau menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhwafillah, di antara keutamaannya, orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam keadaan sepi, di saat dia sendiri, apalagi di tengah malam, maka orang ini yang pertama akan mendapatkan naungan Allah. Huwa fi dhillir rahman yauma la dhilla illa dhilluhu. Dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah di padang mahsyar nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, maksudnya di padang mahsyar, di saat manusia merasakan panas yang luar biasa. Dan Rasulullah menyebut yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Di antara janji Nabi kepada seorang pemimpin yang adil, dia akan mendapatkan naungan Allah. Ketika janjinya begitu besar, maka berarti perbuatan itu perbuatan yang susah dan tidak gampang untuk dilakukan. Karenanya apabila ada seorang pemimpin yang adil, insyaallah dia akan mendapatkan naungan Allah pada padang, di padang mahsyar nanti. Yang kedua, kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar adalah syabun nasha'a fi ibadatillah wa fi riwayah fi ta'atillah. Seorang pemuda yang dia menghabiskan masa mudanya, masa bergejolaknya syahwat, masa yang di mana manusia biasanya menggunakannya untuk hal yang tidak bermanfaat dan sia-sia dan hura-hura, dia mampu gunakan dan dia habiskan untuk beribadah kepada Allah. Ikhwafillah azakumullah, saking agungnya masa muda, ana mau tanya kepada antum sekalian, masa yang termasuk paling muda dalam fase umur manusia masa apa? Masa yang paling panjang apa? Masa yang paling panjang dalam fase umur manusia diantaranya masa? Masa muda, masa anak-anak, masa balita, dari umur berapa ke berapa? Dari umur mungkin 0 tahun sampai kurang lebih, orang disebut balita umur berapa? Sampai 4 tahun. Setelah itu masa anak-anak, dari 4 tahun mungkin sampai 10-11 tahun. Dari 11 tahun sampai dia umur 15-16 disebut masa remaja. Dan itu sudah masuk kepada masa muda. Jadi masa remaja itu sebenarnya sudah masuk kepada masa remaja. Di mana masa pemuda, di mana seseorang begitu baligh, dia sudah mukallaf dan dari zaman itu dia dihitung sebagai seorang pemuda. Sampai di dalam Islam, pemuda itu puncaknya di umur 40 tahun. Pemuda itu dianggap dari umur 40 tahun. Zaman ini sekarang kita umur 40 tahun sudah merasakan lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika memimpin perang Badar umurnya berapa jamaah? Berapa? 53 tahun. Antum bisa bayangkan seorang berumur 53 tahun masih gagah memimpin pasukan di dalam perang Badar. Perang Uhud umur beliau 54 tahunan, perang Khandaq umur beliau 57 tahunan kurang lebih. Masih kuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mampu memimpin pasukan di umur hampir 60 tahun ketika perang Khandaq. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan oleh para ulama, fase masa muda ini masa yang paling panjang. Marhalatus syabab itu marhalah atau fase yang paling panjang. Berapa antara umur, anggap orang balik umur 13 tahun umumnya misalnya, atau bisa jadi kurang sedikit 12 tahun. Sampai umur 40 tahun, berapa tahun ini? 40 diambil 13 atau 12. Hampir 27 dan 28 tahun. Ini masa yang panjang. Karenanya panjangnya masa ini jamaah dan kuatnya manusia di dalam masa ini sampai-sampai Nabi mengkhususkan di dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah mengatakan la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergerak kaki seorang hamba dan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba, sampai dia akan ditanya tentang empat perkara, salah satunya wa an shababihi fima afna, tentang waktu mudanya. Untuk apa dia habiskan waktu mudanya? Karena waktu muda ini waktu bergejolaknya syahwat. Masih kuatnya godaan syahwat. Sehingga kalau ada seorang pemuda, dia mampu menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah, pemuda ini berhak mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Itu yang kedua. Wasyabun nasya'afi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di bawah naungan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan seorang yang hatinya banyak terkait, khususnya seorang laki-laki yang hatinya banyak terkait dan terpaut dengan masjid, tidak bisa melihat masjid kecuali dia akan masuk, dia akan betah untuk melakukan ibadah, salat, zikir dan amalan-amalan baik yang lainnya, menuntut ilmu dan duduk di majlis ilmu. Itu termasuk hal-hal yang bisa mengaitkan diri kita dengan masjid. Dan apabila ada orang yang hatinya selalu cinta dan terpaut dengan masjid, orang ini akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang wanita yang saling mencintai karena Allah. Dua orang muslim, dua orang muslimah yang mereka saling mencintai karena Allah. Kaum muslimin, muslimin yang saling mencintai karena Allah. Mereka tidak pernah bisa bertemu. Mereka mungkin jarang bertemu. Tapi mereka saling mendoakan, saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul di atas iman, di atas ketaatan. Dan mereka berpisah di atas ketaatan pula. Maka orang-orang yang seperti ini, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama salaf ketika ditanya, ma a'zam alamati hubbillah, sidqal hubbi, apa ciri-ciri dan tanda terbesar dari benarnya cinta kita kepada saudara kita? Ini disebutkan oleh para ulama, salah satunya addu'a atau ad-da'wah bi dhahril ghaib. Kita sering mendoakan saudara kita tanpa dia tahu. Subhanallah, kita cinta kepada seseorang, kita tidak lupa sematkan doa-doa kita untuk dia. Lihat bagaimana al-Imam Syafi'i begitu mencintai gurunya al-Imam Malik. Sampai beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah sehari pun lupa untuk mendoakan Syafi'i di dalam doaku. Subhanallah. Ini cinta yang sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu sering bertemu, tetapi mereka saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ciri terbesarnya, kita saling mendoakan untuk kebaikan, petunjuk, istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ikhwafillah azakumullah, وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ. Dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan, kedudukan, martabat, harta, semuanya. Jadi sudah dia cantik, dia adalah orang yang punya kekayaan, dia orang yang punya kedudukan dan martabat. Laki-laki ini diajak untuk berzina, tetapi kemudian dia mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, ma'adallah, inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang ini akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam mensyarah dan menjelaskan hadis ini, sebagian ulama menyebutkan begitu pula keadaan wanita. Apabila diajak berbuat fahisyah, zina, oleh seorang laki-laki yang tampan, yang kaya, memiliki semua yang diinginkan oleh seorang wanita di dalam kehidupan ini, dan wanita muslimah ini, mukminah ini menolak, dan dia mengatakan, aku takut kepada Allah, maka orang ini akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kemudian yang keenam, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Seorang yang berinfak, bersedekah, saking ikhlasnya dia, digambarkan oleh Nabi sampai tangan kirinya, padahal dua tangan ini begitu dekat, tangan kanan dan kiri begitu dekat, tetapi seolah-olah tangan kirinya, dia tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini adalah bahasa kinayah, perumpamaan dari Nabi. Bukan berarti kalau kita sedekah, berarti kita masukkan sebagai pemahaman sebagian orang. Dulu waktu masih kecil, anda sering melihat orang tua. Sebelum anda jelaskan makna hadis ini kepada beliau, beliau dulu kalau masuk masjid, anda lihat naruh uang berapa ketika sholat Jumat, tangannya itu harus, kalau ada kantong, masukkan ke kantong. Kalau enggak ada kantong, dikebelakangkan. Supaya tangan kiri enggak ngelihat katanya apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Dan memang itu bahasa hadis. Tetapi bukan itu maknanya. Maknanya adalah saking kuatnya kita disuruh ikhlas oleh Rasulullah. Sampai jangan sampai orang terdekat kita tahu kalau bisa apa yang telah kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, dan itu kaitannya dengan pembahasan kita, dan janji Rasulullah untuk orang yang menangis karena takut kepada Allah, Rasulullah menyebutkan, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Dan seorang laki-laki yang dia menangis, dan seseorang perempuan masuk di dalamnya, yang dia mengingat Allah dalam keadaan khalwah, dalam keadaan dia sendiri, apalagi di tengah malam, di saat tidak ada siapa-siapa, di antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah dia misalnya selesai melakukan salat malam, kemudian dia menangis, menyesali dosa-dosanya, bertaubat kepada Allah, ini adalah hal atau tangisan yang membuat orang tersebut akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih kalau tangisan ini di saat kita berkhulwat antara kita dengan hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih kalau itu terjadi di sepertiga malam terakhir, di saat banyak manusia dan hampir mayoritas manusia dalam keadaan tidur. Karenanya ikhwah fillah azakumullah, Allah memberikan keutamaan yang sangat mulia khusus pada orang yang melakukan ibadah, baik dia meminta memohon sesuatu kepada Allah, berdoa dan beristighfar memohon ampun kepada Allah, di waktu ini Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Bayangkan kalau ada orang yang menangis, menyesali dosa-dosanya, beristighfar di waktu malam seperti ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan, yanzilu rabbuna azza wa jal fi thuluthi laylil akhir, fi thuluthi laylil akhir. Allah Rabb kita turun di sepertiga malam terakhir, turun yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal min da'in fa'astajibalah. Adakah orang yang berdoa pada saat ini, kecuali aku akan jawab doanya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Adakah orang yang meminta sesuatu, kecuali aku akan beri apa yang dia akan minta. Wahal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Dan adakah orang yang memohon ampun dan beristighfar, kecuali aku akan ampuni dosa-dosanya. Apabila waktu ini mampu kita lakukan, kemudian kita bisa menangis di waktu seperti ini, subhanallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah sudah berjanji kepada kita. Ini keutamaan pertama bagi orang yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang kedua, di antara keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena takut kepada azab Allah, karena takut kepada dosa-dosa, karena takut kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadzubillah. Maka hal yang kedua yang akan didapatkan oleh seorang hamba, kalau dia mampu menangis, terutama dalam keadaan khalwat, dia menangis atas dosa-dosanya di hadapan Allah, dia bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah al-aman min azabillah. Dia akan mendapatkan keamanan dari azab Allah. Dia akan terjaga dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya ikhwafillah, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-imam at-Tirmidzi, sebagaimana disebutkan dalam sahih targhib wa tarhib, Rasulullah s.a.w. bersabda, Ainan la tamassuhum an-nar. Ada dua mata yang dua mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan disentuh oleh api neraka, terutama apabila dia menegakkan tauhid dan dia berusaha untuk beriktibak kepada Nabi walaupun dosanya banyak, kemudian dia bertobat dan dia menangis atas dosa-dosanya, mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka, kata Nabi. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang dia bangun untuk menjaga keamanan kaum muslimin, terutamanya ketika terjadinya jihad fi sabilillah. Maka orang yang berjaga, menjaga kondisi kaum muslimin, keamanan kaum muslimin secara umum, khususnya ketika jihad di jalan Allah, maka mata seperti ini yang bergadang menjaga keselamatan kaum muslimin, maka dia akan dijaga oleh Allah dari api neraka. Kemudian ikhwafillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, mata ketiga yang akan mendapatkan tangisan, di antara keutamaan tangisan karena Allah, yang ketiga di antara keutamaannya, orang yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia berada dalam naungan cinta Allah. Dia dapat meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin meraih dan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, sering-seringlah kita menangis karena Allah, karena takut terhadap dosa-dosa kita, karena takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikhwafillah yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, yaitu sahabat yang bernama asli Sudai Ibnu Ajlan Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un ahabbu ila Allah ta'ala min qatrataini wa asaraini." Tidak ada hal yang lebih dicintai oleh Allah dari seorang hamba dari dua bentuk tetesan air mata dan dua bekas atau dua sisa tempat. Maka Nabi menjelaskan apa dua tetesan, jenis tetesan air mata yang dicintai oleh Allah, dan apa dua bekas atau sisa tempat yang disisakan oleh manusia dari suatu tempat yang telah dia tempati yang lebih dicintai oleh Allah. Kata Nabi, wa amma qatratain, adapun dua tetesan air mata, yang pertama, qatratu dumu'in min khasyatillah, air mata, tetesan air mata yang keluar karena seseorang takut kepada Allah, takut dari azab Allah, takut dari akibat buruk dosa yang telah dia lakukan, maka air mata seperti ini air mata yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian air mata tetesan yang kedua, dua tetesan. Yang pertama tetesan air mata yang menangis takut karena Allah. Tetesan yang kedua adalah tetesan darah. Tetesan darah yang dialirkan oleh orang karena dia berjihad di jalan Allah. Wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah. Dan yang kedua, tetesan yang paling dicintai. Ada dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, tetesan air mata yang dialirkan karena seorang takut kepada Allah. Yang kedua, qatratu damin, tetesan darah, tuhraqu fi sabilillah, yang dialirkan atau yang mengalir dari seseorang karena dia berjihad di jalan Allah. Dua tetesan ini tetesan paling dicintai oleh Allah. Adapun dua tempat atau dua bekas, dua sisa yang ditinggalkan oleh manusia yang dicintai oleh Allah, yang pertama, fa ammal asaran, adapun dua sisa dan tempat, yang pertama, fa asarun fi sabilillah ta'ala, yang pertama adalah sisa-sisa dari jihad fi sabilillah. Jadi tempat di mana seorang berjihad di jalan Allah, tempat ini tempat yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, wa atharun fi faridatin min faraidillah. Yang kedua, sisa-sisa dari tempat seseorang melakukan kewajiban dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadis ini bisa kita kiaskan salah satu dalil, salah satu hadis yang bisa kita gunakan sebagai jawaban kalau kita ditanya oleh orang. Anda mau tanya antum, kenapa orang kalau sholat sunnah disuruh berpindah dari satu tempat ke satu tempat? Mungkin salah satu dalilnya bisa ini, hadis ini. Dua tempat atau tempat-tempat di mana seseorang melakukan ketaatan kepada Allah, itu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau itu adalah tempat yang kita melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini riwayatnya hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kemudian keutamaan yang keempat. Keutamaan yang keempat, setelah orang yang menangis karena Allah, dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yang kedua, bahwasannya orang yang menangis karena Allah, dia akan apa? Tidak, air matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang ketiga, orang yang menangis karena Allah, tetesan air matanya adalah hal yang paling dicintai oleh Allah. Dan dia akan meraih cinta Allah. Yang keempat, keutamaan yang menangis karena Allah, dia adalah dalalatun wadihatun ala sidqit taubah. Yang keempat keutamaannya, menetesnya air mata, menangisnya seseorang, itu bukti benarnya taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah ikhwafillah, kalau orang benar-benar menyesali perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan, suatu waktu dia akan menangis mengingat dosa-dosanya ini karena takut kepada Allah. Kalau kita belum sampai menangis atas dosa-dosa yang kita lakukan, berarti kita belum benar-benar menyesal atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Karenanya ingat wasiat yang disampaikan salah seorang tabi'in, yaitu seorang ulama dari kalangan salaf bernama Yahya ibnu Mu'az rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyebutkan ciri-ciri taubat yang sesungguhnya. Apa ciri-ciri taubat yang sesungguhnya? Beliau sebut ada tiga. Ciri-ciri taubat yang sesungguhnya, taubat as-sadiqah, an-nasuh, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang benar, taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada tiga rukun padanya menurut pendapat Yahya bin Mu'adz. Beliau mengatakan, wa alamatut taib, dan di antara ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang bertaubat dengan sebenar-benar taubat ada tiga. Yang pertama, isbalud dumu', yaitu seorang mengalirkan air matanya, menangis karena mengingat dosanya, karena takut terhadap azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menangis atas dosanya bukti kebenaran dari taubatnya. Yang kedua, tanda taubat kata yang sebenarnya kata Yahya bin Mu'adz adalah wuhubbul khulwah. Kata para ulama menjelaskan perkataan beliau, ya'ni lil amalis salih. Dia suka menyendiri untuk memperbanyak amalan-amalan salih, baik berzikir, beristighfar, kemudian melakukan amal-amal saleh. Di saat dia sendiri, dia banyak melakukan amal-amal saleh untuk mengejar dari ketinggalan perbuatan baik dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa muhasabatun nafs inda kulli hammah. Jadi isbalu dam'ah. Kemudian yang kedua adalah hubbul khulwah. Yang ketiga adalah wa muhasabatun nafs inda kulli hammah. Dan selalu mengintrospeksi diri, memeriksa diri, melihat dirinya setiap mau melakukan sesuatu, setiap semua keinginan yang dia miliki, dia lihat ini fi sabili mardhatillah am fi sabili sakhatillah, ini di jalan yang dicintai oleh Allah apa di jalan yang dimurkai oleh Allah. Kalau di jalan dicintai oleh Allah, dia lakukan. Kalau jalan yang dimurkai Allah, dia berhenti. Maka orang yang terus melakukan muhasabah, introspeksi terhadap amalannya, ini ciri-ciri orang yang telah benar di dalam taubatnya menurut Yahya bin Mu'adz. Jadi anda ulangi, ada tiga tanda taubat menurut Yahya bin Mu'adz. Yang pertama, isbalud dam'ah, yaitu mengalirkan darah, mengalirkan air mata karena tak menangis takut kepada akibat dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, wahubbul khulwah. Apa hubbul khulwah? Cinta untuk banyak menyendiri melakukan amalan soleh, beristighfar, bertaubat dan lain sebagainya. Yang ketiga, wa muhasabatun nafsi inda kulli hammah, selalu mengintrospeksi diri dalam semua keinginan dan kemauan. Inilah ikhwah fillah azakumullah tanda taubat yang sebenarnya. Dan air mata ketika dialirkan itu menunjukkan apa? sidqut taubah, benarnya taubat seseorang. Anda akan sebutkan sebuah kisah, yang kisah ini digolongkan oleh para ulama termasuk dalam kisah Israiliyat. Jadi antum tidak akan temukan kisah ini kecuali dalam satu kitab dan ditulis oleh hanya satu ulama. Anda coba buka dan cari informasi dari beberapa kitab, tidak ada. Ternyata di beberapa tulisan disebutkan tulisan ini hanya ditulis oleh beliau dan hanya dalam kitab ini. Dan digolongkan sebagai akhbar Israiliyat, berita-berita Israiliyat. Sementara kalau ada riwayat-riwayat Israiliyat, Nabi mengatakan, وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجْ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَأَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Dan ceritakan riwayat-riwayat yang datang dari Bani Israel. Dan itu tidak apa-apa, kata Nabi. Asal disebutkan riwayat itu adalah riwayat Israiliyat. Tetapi ingat, kata Nabi, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di api neraka. Jadi kita harus hati-hati juga dalam membawakan sesuatu. Kalau itu bukan sabda Nabi, jangan katakan sabda Nabi. Nah, karena itu, ikhwafillah, Anda katakan riwayat ini riwayat Israiliyat. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita ingat-ingat nama beliau. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengarang suatu kitab namanya At-Tawabin. Kitabnya atau satu kitab tentang kisah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini disebutkan ikhwafillah azakumullah tentang suatu kejadian dan riwayat yang sangat panjang, di mana beliau mengatakan, kita bacakan nasnya ikhwafillah azakumullah sebagaimana ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawabin. Disebutkan waruya dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya itu, annahu lahiqa bani Israel qahtun ala ahdi Musa alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya terjadilah paceklik yang panjang di zaman Nabi Musa menemui Bani Israel. Jadi Bani Israel ditemui oleh masa paceklik dan masa kemarau yang sangat panjang. Fajtaba'an nasu ilaihi. Maka seluruh Bani Israel ketika mereka kesusahan air dan makanan, mereka mendatangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqalu lahu, maka mereka berkata kepada Nabi Musa, ya kalim Allah, ud'u lana rabbak an yiskiyana al-ghais. Wahai Nabi Allah, wahai kalim Allah, wahai Nabi yang diajak bicara oleh Allah, berdoalah engkau kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan kepada kita hujan. Faqama ma'ahum, maka Nabi Musa berdiri bersama mereka. Wa kharaju ila as-sahra وَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ يَزِيدُونَ يَسْتَسْقُونَ. Maka mereka pun keluar bersama Nabi Musa. Jumlah mereka tidak kurang dari 70 ribu. Mereka melakukan salat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa, إِلَهِ إِسْكِنَا غَيْثَكْ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكْ وارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع والمشاهي الركع. Ya Allah, tolong berikan kepada kami rahmat-Mu, turunkan hujan, berikan rahmat-Mu. Tidakkah engkau lihat anak-anak yang masih di dalam persusuan? Tidakkah engkau lihat orang-orang tua yang sudah renta? Tidakkah engkau lihat binatang-binatang yang sudah kurus? Berikan hujan ya Allah untuk kami. Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. فَمَا زَادَتِ الشَّمْءِ إِلَّا تَكَشُّعَ وَلَا زَالَتِ الشَّمْءِ إِلَّا حَرَارَتَ. Tetapi matahari tidaklah bertambah kecuali panas dan bertambah terik. Nabi Musa bingung. Sudah berdoa, tapi tambah terik, tambah panasnya menyengat. فَقَالَ مُوسَى. Maka Nabi Musa kemudian berdoa lagi. إِلَهِ إِنْ كَانَ خُلْكٌ جَاهِ عِنْدَكْ. Kata dia, ya ilahi, iskaskainaka falam tuskina. Ya Allah, kami sudah meminta kepadamu hujan, tetapi engkau belum menurunkan kepada kami hujan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beberapa lama kemudian menurunkan firman-Nya kepada Nabi Musa. Allah mengatakan, ya Musa, inna fikum abdan, inna fikum abdun yubarizuni bil ma'asiyah mundhu arba'ina sanah. Famurhu an yakhruj min bayni adhhirukum fabishu'mi zambihi muni'tumul qatra minas sama'. Wahai Musa, sesungguhnya di tengah kalian ada seorang hamba. Dia bermaksiat kepada Allah sejak 40 tahun yang lalu. Kerjaannya cuma bermaksiat. Karena buruknya maksiat dan dosa yang dia lakukan, maka karena itu aku tidak memberikan hujan itu kepada kalian. Maka suruh dia untuk keluar di hadapan manusia dan mengakui dan bertaubat kepadaku. Maka Nabi Musa berkata, ya Rab, abdun da'if wa sawti da'if, kaifa yablughu sawti wa hum alfun wa hum 70 alfan aw yazidun. Ya Allah, aku ini hamba yang lemah, suaraku pun lemah, bagaimana suaraku bisa terdengar oleh 70 ribu dan lebih Bani Israel? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, minkan nida wa alaina albalagh, minkan nida wa alaina albalagh, engkau yang menyampaikan, engkau yang menyeru, kami akan menyampaikan seruanmu. Artinya engkau ngomong saja, kami akan menyampaikan suaramu kepada 70 ribu Bani Israel. Maka Nabi Musa berdiri di atas yang tempat yang tinggi. Kemudian beliau mengatakan, ya ayyuhal abdul asi, alladhi yubariz Allah mundhu 40 sanah, ukhruj min baini adhhurina fabishu'mi zambika muni'nal qatra minas sama. Wahai hamba yang sudah bermaksiat kepada Allah semenjak 40 tahun yang lalu, keluarlah tolong. Karena buruknya dosa yang kau lakukan selama 40 tahun terakhir ini, kita tidak diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa menunggu, tidak ada seorang pun yang keluar. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa akan ada seorang laki-laki, di mana dia ketika melihat kepada jumlah Bani Israel yang begitu banyak, tidak ada orang yang keluar, dia kemudian bertanya kepada dirinya, jangan-jangan akulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Musa tersebut. Maka dia pun kemudian memasukkan kepalanya ke dalam bajunya, kemudian dia ini menangis, kemudian dia berkata, ilahi wa sayyidi, asaituka 40 sanah, ya Allah, ya Rabbku, ya Tuhanku, aku sudah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Wa amhaltani, dan engkau selalu membiarkan aku. Dan mengulur-ulur keadaanku. Engkau tidak mengazabku selama 40 tahun ini. Maka ya Allah, sekarang ini kata dia, wa qad ataituka ta'ian ta'iban nadiman. Dan aku sekarang datang kepadamu ya Allah, bertaubat, menyesal. Dan aku akan menjadi hamba yang taat kepadamu ya Allah. Apa yang terjadi? Falam yastatimmal kalam, belum selesai ucapan dia ini, selesai, tiba-tiba langit ini berubah menjadi kehitaman. Nabi Musa bingung. Awan datang dari mana-mana, kemudian bersatu dan tidak lama hujan. Nabi Musa bingung, belum keluar seseorang, ini sudah hujan. Maka Nabi Musa berkata lagi, ya Rab, saqaitana walam yakhruj minna ahadun. Ya Allah, engkau kasih kami hujan, engkau turunkan kepada kami hujan, dan belum keluar seorang pun dari kami. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, saqaitukum binafsil abdil ladzi mana'tukum bih. Wahai Musa, aku menurunkan hujan karena sebab hamba yang gara-gara dia juga aku tidak menurunkan hujan. Maksudnya Nabi Musa bertanya, bagaimana ya Allah itu bisa terjadi? Maka Nabi Musa bertanya, pasti karena hamba ini bertaubat. Maka beliau mengatakan, ya Rab, arini hadzal abdan nadimat taib. Ya Allah, maka perlihatkan kepadaku mana hamba yang bertaubat dan menyesal karena dosa-dosanya sehingga engkau turunkan kepada kami hujan ini. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Jikalau riwayat ini pun tidak sahih ikhwafillah, tapi hakikatnya beginilah sifat Allah, beginilah rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lam afdahu wa huwa ya'sini. Fakaifa afdahu wa huwa yuti'uni. Aku tidak pernah membuka aibnya di saat dia bermaksiat kepadaku. Subhanallah, kalau kita ikhafillah azakumullah tidak ditutup aibnya oleh Allah, mungkin antum akan rame-rame meludahi wajah ananya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, "Lam afdahu wa huwa ya'sini." Aku tidak pernah membuka aib hambaku di saat dia bermaksiat kepadaku. "Wa kaifa afdahu wa huwa yuti'uni?" Bagaimana mungkin aku akan membuka jadi dirinya wahai Musa, sekarang dia menjadi hamba yang taat kepadaku. Fala ilaha illallah. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ikhwafil a'zakumullah. Maka kalau bukan karena rahmat Allah, binasa kita ikhwafil. Maka mudah-mudahan cobaan bagi saudara-saudara kita yang Lombok ini membuat mereka kemudian menangis atas dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga Allah mengangkat cobaan dan musibah ini sebagaimana yang kita telah bahas di awal pertemuan sebelum kita memulai kajian tadi. Ikhwafillah azakumullah, inilah contoh betapa air mata penyesalan itu adalah air mata yang menunjukkan kesungguhan taubat seseorang yang membuat taubatnya menjadi taubat yang benar, yang nasuha. Jadi ini keutamaan keempat, bahwasannya air mata yang keluar karena menyesali dosa itu adalah air mata yang membuktikan kebenaran taubat seseorang. Jadi kalau kita belum pernah menangis atas dosa yang kita lakukan, kita belum benar-benar bertaubat kepada Allah, sebagaimana perkataan Al-Imam Yahya bin Mu'ad tadi. Kemudian ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima dan yang terakhir dari keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah nailul barakah bidu'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan berkah doa Rasulullah SAW. Orang yang menangis atas dosa-dosanya didoakan keberuntungan oleh Allah, oleh Rasulullah. Didoakan mendapatkan satu tempat bernama Tuba di surga nanti. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Thauban, salah satu pembantu dan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir. Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baitahu wa baka ala khati'atihi." Beruntunglah, sebagian ulama mengartikan tuba beruntung, menanglah, bahagialah. Makna yang lain kata para ulama, "Tuba syajaratun fil jannah." Tuba adalah salah satu pohon yang ada di surga. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan akan mendapatkan pohon di surga, artinya orang itu akan masuk ke dalam surga Allah. Orang yang melakukan tiga hal, yaitu yang pertama, orang yang selalu menjaga lisannya untuk menyakiti orang lain, untuk menyakiti orang lain, untuk mencela orang lain, untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dia jaga lisannya. Yang kedua, tuba akan didapatkan keberuntungan dan pohon di surga akan diraih oleh orang yang dia jadikan rumahnya sebagai benteng. Artinya dia betah tinggal di rumah, dia jadikan rumahnya tempat untuk dia mendidik anak-anaknya, menjaga keluarganya dari fitnah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menangis karena kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Maka orang yang menangis karena dosa yang dia lakukan, karena kesalahan dan kemaksiatan yang dia lakukan, dia akan mendapatkan berkah doa Rasulullah SAW, yaitu mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan, dan satu pohon di surga yang bernama Tuba ini. Inilah ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu untuk kita sebutkan dari keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat di antara syarat taubat adalah apa? Syarat taubat agar taubat kita menjadi taubat yang nasuh, taubat yang sebenarnya, paling tidak ada tiga. Kalau itu antara kita dengan Allah, yang pertama di antaranya apa? Al-iqla'u 'anidz-dzanb. Seorang harus meninggalkan perbuatan dosa. Itu yang pertama. Jadi orang bertaubat tapi masih melakukan perbuatan dosa, dosanya taubatnya tidak sungguh-sungguh. Maka yang pertama kata para ulama syaratnya taubat, yang pertama adalah al-iqla'u 'anidz-dzanb. Bertaubat sungguh-sungguh dengan meninggalkan perbuatan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, wan nadam ala ma fat wa ala al ma'siyah. Menyesali maksiat yang telah dia lakukan dan menyesali ketaatan-ketaatan yang telah dia tinggalkan. Orang yang menyesal itu dia telah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Karena itu ikhwafillah, hadis Nabi yang sahih menyebutkan apa? An nadamu taubah, dua kalimat. Insyaallah antum hafal. An nadamu taubatun. Menyesal itu adalah bentuk taubat kepada Allah yang sesungguhnya. An-nadamu? An-nadamu? Ana ulangi lagi. An-nadamu? Taubah. Ulang lagi. An-nadamu? Artinya menyesal dari perbuatan dosa adalah taubat yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah al-azmu ala adamil audah. Seorang bertekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosanya. Nah, kalau tiga hal ini ada, insya Allah kita telah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena syaratnya sudah ada. Kalau dengan hak adami, kalau dengan dosa ini kaitannya dengan manusia, tiga ini tidak akan berpengaruh. Kecuali kita tambah dengan syarat satu lagi. Apa itu? Apa itu? Ikhwafillah azakumullah. At-tahallul min sahibil haq. Kita menghalalkan apa yang telah kita lakukan dari orang yang telah kita lakukan dosa untuk mereka. Kalau itu gibah, maka kita datang, kita doakan kebaikan. Atau kita doakan kebaikan untuk orang yang kita gibahi. Kalau itu kehormatannya, kita datang, kita minta maaf kepada dia. Kalau itu harta yang telah kita ambil, dia kita kembalikan hartanya tersebut. Maka dengan begitu, taubat kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan selanjutnya, ana percepat, ikhafillah mungkin 5 atau 10 menit. Adalah apa penyebab hati ini tidak mudah nangis? Penyebabnya apa? Kenapa kita tidak mudah menangis? Karena kita sudah dihinggapi oleh penyakit yang disebut dengan apa? Qaswatul qalb. Hati yang keras. Hati kita mengeras sehingga kita tidak mudah nangis mengingat dosa-dosa kita. Apa penyebabnya? Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan sebutkan secara cepat di antara penyebab kenapa hati ini menjadi keras. Disebutkan di antara sebab kerasnya hati adalah yang pertama, kasratul kalam fi ma la yanfa. Banyaknya orang ngomong, ngalor ngidul ngomong, gak ada inti, isi ibadahnya gak ada. Isinya hanya kosong saja. Dalam bahasa Arab, banyaknya ngomong yang tidak bermanfaat disebut sarsarah. Orang ngomong, ngalor ngidul panjang lebar, tapi gak ada manfaat sama sekali. Tidak untuk dunia, tidak untuk akhirat. Orang yang banyak ngomong dan tidak ada manfaatnya, hatinya akan menjadi keras. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ikhafillah, sesungguhnya termasuk dari hal yang akan mengeraskan hati adalah kasratul kalam. Orang yang paling banyak berbicara. Kemudian yang kedua adalah kasratul dhahik. Orang banyak tertawa. Karena itu orang yang paling jauh dari taubat dan menyesali dosa para pelawak. Orang yang suka tertawa dan membuat orang tertawa, orang yang paling tidak takut kepada Allah. Karena kalau orang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan banyak menangis. Antum tahu, dalam satu riwayat yang sahih, ketika Isra dan Mi'raj, Nabi memandang wajah Mikail, salah satu malaikat yang terbesar selain Jibril. Apa kata Nabi? Mali ara Mikail lam yadhak. Kenapa aku tidak pernah melihat selama aku Isra'in dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan ke langit, aku enggak pernah lihat wajah Mikail itu tersenyum atau tertawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Lam yara dhahikan mundu an khuliqan nar. Dia tidak pernah, malaikat Mikail tidak pernah tertawa semenjak Allah menciptakan neraka. Demi Allah, ikhafillah, kalau kita tahu hakikat apa yang di alam kubur, kemudian apa yang terjadi di hari kiamat, kita akan terkena dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, dari ngerinya keadaan akhir zaman, keadaan di alam barzakh. Apa kata Nabi? "Wa dhahiktum qalilan wa la baqaytum katsira." Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Nah ini ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu Nabi memperingatkan kita dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, untuk tidak banyak-banyak sering ketawa, apalagi sampai terbuka mulut lebarnya. Nanti kita akan sebutkan sebuah hasar yang sangat indah, bagaimana seorang ulama yaitu Al-Hasan Al-Basri menegur seorang pemuda yang ketawa sampai mulutnya terbuka lebar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwafillah, iyyakum wa kasratadh dhahik. Fa inna kasratadh dhahik tumitul qalb. Janganlah kalian banyak tertawa, kata Nabi, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Nabi mengatakan kasratadh dhahik tumitul qalb. Banyak menangis, banyak tertawa itu akan membuat hati itu menjadi keras dan mati. Kemudian ikhwafillah disebutkan oleh para ulama sebuah riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. laqiya syaban yadhhak wa yataqahqah. Beliau menemukan seorang pemuda tertawa dan dia sampai terbahak-bahak. Maka kemudian beliau Al-Imam Hasan Al-Basri mendatangi pemuda ini dan dia mengatakan, "Ya fata, hal mararta bis-sirat?" Wahai pemuda, begitu hebatnya engkau tertawa dan bahagia. Pernah engkau memikirkan bagaimana engkau akan berjalan di atas sirat pada hari kiamat nanti? Qala la, tidak wahai Imam. Fahal tadri ilal jannah tasiru am ilan nar? Apakah kamu tahu nanti tempatmu di surga apa di neraka? Engkau akan berjalan menuju surga atau neraka? Pemuda ini mengatakan la. Maka beliau mengatakan, falimadha hadha dhahik? Tetapi kenapa tertawanya seperti orang seperti ini? Kenapa tertawanya seperti ini? Seolah-olah engkau sudah dijamin oleh Allah surga. Maka apa kata riwayat ulama yang meriwayatkan hadis ini? Fala yura hadzal fata yadhhaku ba'd. Maka setelah itu pemuda itu tidak terlihat tertawa seperti itu lagi. Ya. Dua lagi yang disampaikan ikhwafillah. Kemudian yang ketiga, kasratul akal. Banyak makan karena ini akan membuat hati juga semakin keras. Bishr ibn Haris mengatakan, ada dua yang akan membuat hati keras. Khislatan taksyanil qalb. Dua hal yang akan membuat hati keras. Kasratul kalam, banyak berbicara. Wa kasratul akal, dan banyak makan. Yang keempat, yang kelima, kasratul dzunub, dosa yang banyak. Kemudian yang keenam, ini yang paling penting. Suhbatus su, berteman dengan orang yang tidak baik. Hal-hal ini akan membuat hati menjadi keras. Karena itu ikhwafillah yang mulia kali Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya pengaruh teman yang buruk sangat buruk, sehingga Nabi menyebutkan al mar'u ala dini khalidihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama dari sahabatnya, maka hendaklah kalian melihat siapa yang dijadikan sebagai sahabat dekat. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat ikhwafillah azakumullah, dan mudah-mudahan kita sewaktu-waktu bisa menangis karena Allah, mengingat dosa-dosa kita, agar kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan naungan Allah, orang-orang yang meraih surga Allah, dan orang-orang yang berpredikat sebagai hamba Allah yang benar-benar taubatnya. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.